بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tawakal. Judul yang disebutkan oleh Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di halaman yang ke-79. Masing-masing silakan dibuka kitabnya, segera menyimak dengan baik. Kata beliau rahimahullah, at-tawakkulu wa daliluh, tentang tawakal dan juga dalilnya. Pada dua surat, dua ayat yang berbeda. Yang pertama surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Yang kedua adalah surat At-Talaq ayat yang ketiga. Kata beliau, wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang masalah tawakkal firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja, maka hendaklah kalian bertawakal, meletakkan tawakal hanya kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Telah kita bahas beberapa penjelasan tentang bab ini pada pekan yang lalu. Kita akan melanjutkan. Namun sebelumnya, kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang ayat ini, ayat ke-23. Untuk mengetahuinya adalah dengan beberapa ayat yang sebelumnya. Maka simak pada ayat ke-20. Berikutnya 21, 22, dan 23. Allah Jalla wa'ala berbicara tentang enggannya bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam untuk memasuki negeri Palestina. Dan bagaimana akibat yang akan mereka peroleh. Ini bermula dari ayat yang ke-20. Wa in qala Musa liqaumi. Dan tatkala Nabi Musa alaihi salam sampaikan kepada kaumnya, tentunya adalah Bani Israel, beliau menyatakan, ya qaumin kuru ni'matallah alaikum. Wahai kaumku, kata beliau, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nah, apa nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada mereka? Idh ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah jadikan pada kalian itu anbiya, para nabi-nabi Allah, alaihimussalatu wassalam mayoritas dari Bani Israel. Hanya beberapa nabi saja dari kalangan bangsa Arab, tetapi mayoritasnya didominasi dari kalangan Bani Israel. Ini merupakan nikmat Allah kepada mereka. Wa ja'alakum muluka. Nikmat Allah berikutnya dijadikannya kalian muluka, orang-orang yang merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Yang ketiga, diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka apa yang belum pernah diberikan kepada ahadan minal alamin, seorang pun di antara umat-umat yang lain. Begitu besar, banyak nikmat Allah kepada kalangan Bani Israel. Maka Nabi Musa mengingatkan, "Udhkuru ni'matullah alaikum." Ingatlah itu semua. Berikutnya ayat ke-21. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, kata beliau, masuklah ke tanah suci. Al-arda al-muqaddasa, masuklah kalian ke tanah suci, maksudnya di sini Palestina. Palestine. Beliau perintahkan demikian. Allati kataballahu lakum. Yang telah ditentukan Allah bagi kalian. Bagi kalian bangsa Yahudi. Tentunya selama mereka itu iman dan taat kepada Allah. Nabi Musa perintahkan demikian. Wala tartaddu ala adbarikum. Dan jangan kalian lari, bertolak ke belakang. Nah, tentunya karena suatu sebab takut kepada musuh. Jangan. La tartaddu ala adbarikum. Fatanqalibu khasirin. Maka kalian niscaya nanti akan jadi orang-orang yang khasir. Khasirin, orang-orang yang rugi. Perintah dari utusan Allah, nabinya Allah. Maka kewajiban bagi setiap umatnya untuk mentaatinya tentunya. Karena bukan datang dari pribadi beliau, melainkan Allah Jalla wa'ala perintahkan. Udkhulul muqaddasatal lati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke negeri yang atau tanah yang suci ini yang telah ditentukan Allah kepada kalian. Berikutnya ayat ke-23. Qalu. Maka mereka berusaha mengomentari atau menjawab, menyanggah. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya fiha, di negeri itu, qauman jabbarin, ada orang-orang yang gagah perkasa. Nah, bagaimana kami akan menghadapinya? Wa inna lanadkhulaha. Dan sungguh kami tidak akan masuk padanya, pada negeri itu, hatta yakhruju minha, sampai mereka itu keluar darinya. Tunggu keluar dulu, baru kami akan masuk. Fa'i yakhruju minha, kalau mereka sudah keluar darinya, fa'inna dakhilun, maka kami akan memasukinya. Kata mereka, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Itu alasannya. Enggan untuk mengikuti perintah, untuk masuk ke negeri tanah suci tadi, karena qauman jabbarin. Ayat ke-23, qala rajulani. Maka kemudian ada rajulani, dua orang, yang menyatakan, minal ladhina yakhafuna, dari atau diantara orang yang takut kepada Allah, an'amallahu alaihima, yang mana kedua orang tadi itu telah Allah berikan nikmat kepadanya, kepada keduanya. Disebutkan dalam tafsir, dua orang itu kata Ibn Abbas dan yang lainnya adalah Yusha', adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang keduanya adalah Khalid bin Yuqina. Ini yang perlu catat sehingga mengetahui lebih lanjut siapa rajulani, dua orang itu. Dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang takut kepada Allah, dari yang Allah berikan nikmat kepada keduanya, Yusha bin Nun dan Khalid bin Yuqina. Nah, yang mana dua orang ini termasuk al-isnai asyar naqiba, dari 12 pimpinan. Nah, jumlahnya ada 12, diantaranya adalah dua ini. Nah, berkata dua orang ini tadi yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, udkhulu alaihimul bab, diperintahkan, dibangkitkan semangat mereka tadi. Mereka yang beralasan tadi dibangkitkan oleh dua orang ini tadi. Udkhulu alaihimul bab, serbulah mereka melalui al-bab, pintu ini, maksudnya pintu gerbang kota ini. Udkhulu alaihimul bab, faida dakhaltumuhu, jika kalian sudah berhasil menerobos atau memasukinya, fa innakum, maka sesungguhnya kalian ghalibun, kalian akan menang. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya kalian tercapainya pertolongan, kemenangan dari Allah, berusaha. Nah, berusaha dan meletakkan penyandaran hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian di akhir ayat ini, wa'alallah fatawakkalu, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Menempuh yang diperintahkan oleh Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam adalah suatu keharusan, adalah menjalani perintah mereka. Adapun nanti apa yang terjadi adalah kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala, karena perintah beliau tentulah tidak akan sia-sia, tentulah bukan datang dari pribadinya, melainkan datang dari Allah. Maka tentunya kalian lakukan sebagai bentuk melakukan upaya, melakukan sebab agar terwujudnya pertolongan Allah Jalla wa'ala. Nah, masih berlanjut al-hiwar, perbincangan Nabi Musa alaihi salam dengan mereka sampai pada ayat ke-26. Silakan antum lanjutkan masing-masing nanti dengan membaca lagi dengan tenang. Yang jelas bahwa pada ayat ke-23 di akhirnya disebutkan wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang dijadikan pendalilan oleh muallif rahimahullah tentang masalah tawakal. Dan kita telah ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah didahulukannya kata Allah, Allah, itu memberikan faedah adalah al-hasr, pembatasan. Mestinya fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin, tapi dibalik, wa 'alallah fatawakkalu. Nah, jika bentuk huruf jar yang seperti ini didahulukan, maka memberikan makna secara lebih khusus, secara tersendiri, sehingga dikatakan dalam bahasa kita hanyalah, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Beda ketika dibalik yang semestinya fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin. Tapi ketika didahulukan terasa berbeda, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, maka bertawakallah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selain faidah bahwa huruf didahulukannya tadi sebagai pembatasan, yang kedua adalah syarat. 6. Keimanan. Artinya siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka bukanlah orang yang beriman. Maka diakhiri dengan kalimat in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian bukan orang yang beriman, kalian tidak akan melakukan tawakal. Menunjukkan tawakal sebagai tanda seorang yang beriman. Nah, kemudian yang ketiga kita dapatkan salah satu nama, nama Allah adalah Al-Wakil. Jadi kata tawakal kita dapatkan nama Allah Al-Wakil. Nah, dan beberapa faedah yang lainnya, kita telah sampai di halaman ke-80. Silakan dibuka halaman tersebut, halaman ke-80. Paragraf yang kedua, ثم أيضا لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. Kemudian juga kata Syekh Al-Fauzan, perlu kita ketahui bahwa tawakal tidak meniadakan atau menyampingkan, menjadikan atau menempuh sebab-sebab. Untuk menempuh sebab-sebabnya. Faya jema'ul muslim. Maka adalah seorang muslim itu menggabungkan. Baina tawakkuli 'alallah wal akhdhi bil asbab. Antara tawakal kepada Allah dan menempuh sebab-sebabnya. Dicontohkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu wa ra'ah. Naam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lakukan itu. Melakukan sebab-sebab, di antaranya ketika beliau hendak melakukan ghazwah, peperangan. Beliau rahasiakan itu agar jangan sampai bocor di kalangan musuh al-kuffar. Tentu dengan persiapan-persiapan yang matang. Ini adalah menempuh dengan melakukan sebab. Nah, menjaga jangan sampai berita itu tercium oleh musuh. Karena jika mereka tahu saja, mereka akan mempersiapkan diri, strategi, dan segala macamnya. Kemudian juga pada kejadian Fathu Makkah, beliau siapkan 10.000 pasukan dengan persiapan segalanya, logistiknya dan segala macamnya. Nah, dan beliau juga menghindarkan diri dari Al-Fai. Al-Fai itu adalah pampasan perang, ya, yang diambil dari musuh tanpa jalan peperangan. Beliau memisahkan atau tidak mengambil Al-Fai, walaupun itu adalah disyariatkan sebagai bagian beliau. Nah, untuk nafkah keluarga beliau. Selama 1 tahun dan 2 tahun. Nah, Al-Fai adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Ini faedah pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-6. Al-Fai adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Kalau harta rampasan yang diperoleh dengan jalan pertempuran apa namanya? Namanya ghanimah. Ghanimah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadinya pertempuran. Nah, maka ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum al-fai adalah Al-Hasyr ayat yang ke-6, ke-7, 6, dan selanjutnya. Antum bisa lihat nanti. Yang penting antum catat, lihat surat Al-Hasyr juga ayat ke-6 dan seterusnya berkaitan dengan al-fai yang tidak diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Nah, karena beliau ingin menjalankan perintah Allah kepada hambanya, melakukan usaha mencari rezeki dengan tangannya sendiri. Pada sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan, di antaranya surat Al-Mulk ayat ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah jadikan bagi kalian al-arda, bumi ini, zalula, menjadi mudah. Maka dengan mudah tadi, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di segala penjurunya. Kalau bumi ini zalula, mudah, kamu bisa ke sana, kamu bisa ini, cari ma'isya di sini, dan dapat cari ma'isya sana, kemudian alhamdulillah Allah tunjukkan, menunjukkan famsyu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini di segala penjurunya. Nah, itu beliau ingin mengamalkan bahwa tidak bergantung dengan al-fai untuk memberikan nafkah keluarganya, melainkan menjalankan perintah Allah kepada seluruh hambanya untuk melakukan usaha yang disyariatkan, mencari rezeki yang halal. Ini faedah dari Syekh Ubaid. Kemudian beliau masih melanjutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitabnya As-Silsilah As-Sahihah, pada kitab beliau As-Silsilah Sahihah pada nomor 310. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Anda artikan dulu. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, haqqa tawakkulih, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat, terbang, keluar dari sangkarnya dalam keadaan khimasan. Lapar, perut kosong. Nam, wa taruhu bitanan. Dia kembali ke sangkarnya lagi dalam keadaan bitonan, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan perutnya berisi. Berangkat pagi, ja'i'ah, lapar, tadribu yaminan wa shimala, dia menghempaskan sayapnya ke kanan dan ke kiri, tufattish an qutiha, dia mencari makannya. Wa ta'udu wa qad mala'at hawasiluha, dan kembali dalam keadaan penuh perutnya. Maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan untuk berusaha mencari rezeki sebagaimana dicontoh sebagai suatu permisalan at-tayr, yakni burung. Nah. Kemudian Syekh Ubaid masih menyatakan unzuru ilal aql. Perhatikan kepada akal yang sehat terkait dengan kaum Bani Israel diperintahkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam, nah, mereka enggan untuk mengikutinya. Nah, maka berdasarkan dari ayat ini, kata beliau, ada beberapa manfaat datangnya ayat ini, yakni surat Ma'idah, Al-Ma'idah ayat ke-23, tazkiran lana, untuk mengingatkan kita juga. Bukan semata itu kisah terkait dengan Nabi Musa dengan Bani Israel saja, tetapi tazkiran lana, untuk mengingatkan kita. Agar jangan seperti mereka. Nah, yang kedua, al-amru bittawakkul, adanya perintah untuk bertawakal. Nah, kita dapatkan pelajaran, kita diperintah untuk bertawakal kepada Allah dengan melakukan usaha tadi. Masuk dulu. Nah, jangan kemudian terlalu didominasi dengan kekhawatiran. Ada kaum menjabarin, kaum yang perkasa, yang gagah, sehingga sudah apa-apa sudah tidak mau berbuat sama sekali. Yang ketiga, syartun fil iman. Adanya sebagai syarat keimanan. Tawakal tadi adalah sebagai syarat keimanan. Yang keempat, at-tahdhir min suluk maslakil mukadzibin. Peringatan dari tingkah laku al-mukadzibin, para pendusta, seperti Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, maka ayat ini sebagai tasliyah, sebagai penghibur buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah wahyu dari Allah, menceritakan tentang umat sebelum datangnya beliau, yaitu kaumnya Nabi Musa. Maka disampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tasliyah, sebagai hiburan buat beliau mengambil pelajaran, merenungi, agar jangan sampai terulang kembali kepada umat ini. Nah, itu beberapa faedah Al-Ma'idah ke-23. Kemudian berikutnya kita melangkah dalil yang kedua, surat At-Talaq. Surat At-Talaq adalah surat urutan ke-65, ayatnya ayat yang ketiga. Wa'alallahi wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ayat ini potongan dari ayat yang ketiga. Lengkapnya, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang tawakal kepada Allah, يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan berikan rizki dari sisi, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, dan siapa yang tawakal kepada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka Allah itu hasbuh, Allah akan mencukupkan. Hasbuhu artinya mencukupkan, maksudnya mencukupkan apa? Keperluannya. فَهُوَ حَسْبُهُ, dialah Allah yang akan mencukupkan keperluannya. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, sesungguhnya Allah itu melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, ayat ini juga sebagai pendalilan tentang masalah tawakal kepada Allah. Sangat jelas pada kata yang disebutkan pada ayat ini. Maka kita lanjutkan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa la yunafi bainahuma, bahwa seorang muslim itu diperintah untuk menggabungkan tawakal dan menempuh sebab, wa la yunafi bainahuma, tidak bertentangan keduanya. Fa anta ta'malul asbab. Maka hendaklah engkau berbuat atau melakukan sebab. Allati umirta bi'amaliha. Yang mana engkau diperintah untuk melakukannya. Walakin la ta'tamid 'alal asbab. Ini yang memberikan tanda garis. Walakin la ta'tamid 'alal asbab. Akan tetapi kamu jangan bergantung pada sebab. Disuruh menempuh sebab, tapi jangan bergantung dengan sebab. Wa innama ta'tamid 'alallah. Dan hanyalah engkau berpangku kepada Allah Jalla wa'ala. Contoh kata beliau. Anta tazra'u zara'a. Engkau menanam tanaman. Fil ardi, di tanah. Ada sebab. Ini adalah upaya melakukan sebab. Walakin la ta'tamid 'ala zar'ika wa fi'lika. Akan tetapi jangan kau berpangku bergantung pada tanaman dan perbuatanmu. Kau cuma nanam, naruh. Bal i'tamid 'ala Allah fi numuwi. Bahkan berpangkulah kepada Allah terkait dengan numuwi, dengan tumbuhnya. Hadza zar' tentang tanaman ini. Wa tasmirihi, dan kemudian semakin berkembang membuahkan hasil. Wa himayatihi, dan penjagaannya. Wa islahihi, dan perbaikannya. Mengurusnya. Wa lihadza yaqulu, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan pada surah Al-Waqi'ah ayat 63-64. Afara'aitum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah ingatkan itu. Bahwa bukanlah dari sebab kita menanam kemudian jadi tumbuh. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah engkau tidak memperhatikan? Ma tahrusun. Apa yang kau tanam, kata Allah. Am nahnu zari'un. A'antum tazra'unahu. Apakah kalian yang menanamnya? Am nahnu zari'un. Ataukah kami? Ataukah kami yang menumbuhkannya? Kaliankah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya, kata Allah. Suatu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Fazari al-haqiqi, maka penanam yang sesungguhnya, huwallah, adalah Allah Jalla wa'ala. Amma anta, sedangkan engkau, faqad fa'alta sababan faqad. Maka sungguh engkau telah melakukan sebab saja. Qad yantiju hadha zara' wa yambut. Bisa jadi tumbuh tanaman itu. Wa qad la yantiju. La yantiju. Bisa jadi tidak tumbuh. Ya. Tidak berhasil, kemudian tidak jadi tanaman itu, atau mungkin diserang hama, sudah tumbuh kemudian diserang hama dan sebagainya. Wa idza nabata qad yasluh wa qad la yasluh. Dan jika sudah tumbuh, bisa jadi itu baik, manfaat, wa qad la yasluh. Dan bisa jadi tidak baik. Qad yusab bi afah, bisa terkadang tertimpa suatu penyakit, faya zahab, maka hilang, kemudian kering, atau kemudian hangus, dan sebagainya. Maka itu yang perlu digaris. Untuk diingat, fa'anta ta'mal al-asbab allati umirta bi'amaliha, kau berbuat dengan sebab-sebab yang diperintahkan, walakin la ta'tamid 'alal asbab, tapi jangan bergantung pada sebab. Nah, itulah pembahasan tentang tawakal insyaallah dengan melalui ayat-ayat yang telah kita bahas bermanfaat buat kita semuanya, semakin memantapkan ketauhidan kita. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, dan menyimaknya kita sebagai bentuk ibadah amal saleh yang besar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.